الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kemarin kita sudah selesai membahas bab ziarah ahlul khair. Sekarang kita masuk ke bab baru, yaitu fadlul hubbi fillah wal hasi alaihi wa ilamir rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbu wa madha yaqulu lahu idza 'alamahu. Bab tentang keutamaan cinta karena Allah serta anjuran untuk hal itu serta seseorang memberitahukan kepada orang yang dicintainya bahwa dia mencintai dan apa yang harus dilakukan apabila dia memberitahukan hal itu. Jadi ada 4 poin seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ketika membahas bab ini. 4 poin yang dibahas dalam bab ini adalah yang pertama, cinta karena Allah. Kedua, benci karena Allah. Kemudian yang ketiga, memberitahukan kepada orang yang kita cintai bahwa kita mencintainya. Dan yang keempat, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikatakan apabila ada seseorang yang mengatakan hal itu kepada kita. Dalam mukadimah bab ini, Syekh Salim bin Id al-Hilali memberikan pengantar. Kata beliau bahwa cinta dan benci karena Allah merupakan salah satu di antara pintu-pintu kebaikan yang sangat agung dan termasuk salah satu penyebab akan dirasakannya manisnya iman di dunia. Sebagian orang menyangka bahwa cinta dan benci karena Allah termasuk urusan hati, amalan hati, dan seseorang tidak mampu mengaplikasikan hal tersebut. Kecintaan dan kebencian hati itu tidak bisa diaplikasikan dalam bentuk amalan. Sebagian orang menyangka begitu. Itu sangkaan yang salah. Satu hal yang sudah kita maklumi bersama adalah bahwa hati itu mengikuti akidah atau keyakinan dan iman seseorang. Siapa orang yang beriman atau mengimani Allah sebagai Rabb bagi dirinya dan menganggap Islam sebagai agama bagi dirinya dan menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul bagi dirinya, maka pasti dia akan mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Oleh karena itu, cinta karena Allah dan benci karena Allah wajib bagi setiap muslim. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan kepada kita, jangan sampai kita ini tafriq dalam dua hal ini. Tafriq itu lawan dari ifrat. Kalau tafriq menganggap enteng, melalaikan. Kalau ifrat berlebih-lebihan. Allah memberi peringatan kepada kita jangan sampai kita melalaikan dua perkara ini, yaitu benci cinta dan benci karena Allah, dan dilalaikan agar tidak terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi. Sebab kalau kita tidak cinta dan benci karena Allah, akan timbul fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi. Sebagaimana yang Allah jelaskan di akhir surah Al-Anfal, Allah menyatakan walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang kafir sebagian mereka menjadi wali bagi sebagian yang lain, mencintai sebagian yang lain. Orang-orang kafir di antara sama mereka saling mencintai. Kalau kamu tidak melakukan hal itu, tidak saling mencintai, maka akan timbul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Seseorang kadang-kadang mencintai orang lain dengan motif yang berbeda-beda. Ada yang mencintai orang lain karena hartanya, dia kaya, akhirnya kita suka kepada dia. Tentu saja dengan harapan ada udang di balik bakwan. Ada udang di balik batu. Kalau mencintai orang kaya, siapa tahu kecipratan nanti. Ada yang cinta karena keindahan fisiknya, cantikan atau ketampanan. Ada yang karena kehormatannya, ada yang karena usianya, ada yang karena kemaslahatan pribadinya, ada yang karena urusan duniawi, dan atau karena hal-hal lain. Semua motivasi yang disebutkan tadi dibenci dalam ajaran Islam. Tidak boleh cinta kepada orang lain karena hartanya, karena kecantikannya, karena kehormatannya. Sedangkan Islam hanya membatasi bahwa motivasi mencintai dan membenci itu karena agama. Kenapa kita cinta kepada seseorang? Karena orang itu sama-sama mukmin, orang soleh, orang yang mencintai ilmu dan seterusnya. Baik kaya maupun miskin, berpangkat ataupun orang yang melarat, tidak jadi masalah. Yang penting dia iman, yang penting dia beramal soleh, lalu kita cintai. Demikian juga benci. Kenapa kita benci kepada seseorang? Karena agama orang itu yang kacau, menyimpang, perintahnya dilalaikan, larangannya dilanggar, pokoknya jauh dari tuntunan ajaran Islam. Maka kita benci kepada orang itu karena itu. Baik dia kaya, berpangkat, orang terkenal, enggak masalah. Oleh karena itu, seorang muslim tidak boleh mencintai orang lain kecuali karena agama orang itu yang benar. Dan tidak boleh membenci orang lain kecuali karena pertimbangan agamanya juga. Karena salah, karena jauh dari tuntunan agama, maka kita benci. Oleh karena itu, maka wajib setiap muslim mencintai para nabi, para wali Allah, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Karena mereka telah mengamalkan, melaksanakan amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. lalu Allah pun mencintai mereka karena hal itu. Ini termasuk diantara kesempurnaan cinta kita kepada Allah. Karena tadi dikatakan mencintai para nabi, orang-orang soleh, para suhada termasuk kesempurnaan cinta kita kepada Allah. Karena dikatakan oleh Syekh Salim, fa inna mahabbata mahbubil mahbub min tamami mahabbatil mahbub. Karena mencintai sesuatu yang dicintai oleh orang yang kita cintai, harus agak mikir nih merenungkan kata-kata ini. Mencintai sesuatu yang dicintai oleh yang kita cintai termasuk kesempurnaan mencintai yang kita cintai. Paham gak? Mencintai sesuatu yang dicintai oleh yang kita cintai. Supaya kita mencintai Allah, kita juga mencintai setiap yang dicintai oleh Allah. Jadi mencintai orang-orang yang dicintai oleh orang yang kita cintai, seperti mencintai para nabi, para solihin, para syuhada yang seperti itu. Mereka kan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kita cinta kepada Allah, maka kita pun mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi mencintai orang-orang yang dicintai oleh orang yang kita cintai termasuk kesempurnaan mencintai orang yang kita cintai atau sesuatu yang kita cintai. Jadi salah satu wujud kecintaan kita kepada Allah adalah mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan membenci orang-orang kafir, munafik, ahli bid'ah, ahlul ma'asi, karena mereka melakukan apa yang dibenci oleh Allah, maka Allah pun maka kita pun membenci mereka karena Allah. Jadi cinta karena Allah, benci karena Allah itu salah satu wujudnya mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah. Jangan sampai kita mencintai orang yang dibenci oleh Allah dan membenci orang yang dicintai oleh Allah. Jangan sampai seperti itu. Maka siapa orang yang demikian? Siapa orang yang mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah? Berarti dia telah mencintai karena Allah dan membenci pun karena Allah. Siapa orang yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah? Berarti telah sempurnalah imannya dan dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat yang tidak akan pernah lepas. Jadi cinta dan bencinya bukan karena hawa nafsu, bukan karena harga diri kita terinjak-injak lalu kitanya benci kepada orang seperti itu, walaupun dia tidak sengaja menginjak-injak harga diri kita. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena emosi, tapi semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa poin yang terkandung di dalam cinta karena Allah dan benci karena Allah, yang implikasinya kita mencintai sesama mukmin dan baro dari orang-orang musyrik. Baro itu artinya berlepas diri dari orang-orang musyrik, menjauhi mereka. Pertama yang harus diketahui dan dipahami secara benar adalah al-wala wal baro aslun, wal hubbu wal bughdu kamal. Sikap wala dan baro ini sesuatu yang pokok. Wala artinya mencintai sesama mukmin. Baro membenci orang-orang musyrik. Sikap wala dan baro ini harus kita tujukan kepada sasaran yang tepat. Jangan sampai orang mukmin kita barohi, kita musuhi. Orang musyrik kita walai, kita cintai, kita jadikan partner. Terbalik. Jadi al-wala wal-baro itu sesuatu yang pokok. Sedangkan al-hubbu wal-bughdhu, cinta dan benci, itu penyempurna dari sesuatu yang pokok tadi. Kita wala, loyal kepada sesama mukmin, disempurnakan dengan mencintai orang-orang mukmin tadi. Kita barok, berlepas diri dari orang-orang musyrik, disempurnakan dengan membenci mereka. Kedua, al-hubb wal-bughd min lawazimil wala'i wal bara wa laysa al-'aks. Perasaan cinta dan benci ini termasuk konsekuensi logis dari al-wala dan al-bara, bukan sebaliknya. Kalau sudah ada al-wala dan al-bara, otomatis harus ada cinta dan benci. Kalau kita wala kepada sama mukmin, otomatis harus ada rasa cinta kepada mukmin. Kalau kita barok dari orang musyrik, otomatis kita harus benci kepada orang-orang musyrik. Bukan sebaliknya. Saya, kata Syekh Salim, telah membeberkan hukum-hukum cinta dan benci karena Allah ini dalam satu risalah terpisah. Dan saya tidak tahu apakah ini sudah ada di Indonesia terjemahannya atau belum. Wallahu a'lam. Di sana ada rincian. Salah satu ayat yang dijadikan dalil tentang masalah ini adalah surah Al-Fath ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Sampai akhir ayat itu. Tarahum rukkan sujjada yabtahuna fadla minallahi waridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammad itu adalah Rasulullah. Orang-orang yang menyertainya, yaitu para sahabatnya, mempunyai sikap keras kepada orang kafir, tapi saling menyayangi dengan sesama mereka. Kamu lihat mereka rukuk sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mereka nampak pada muka mereka, pada wajah mereka sebagai bekas dari sujud. Sampai akhir ayat. Di akhir ayat ini, para sahabat itu diumpamakan sebagai kazar in akhraja syab'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqi. Seperti pohon yang mengeluarkan tunas. Kemudian tunas itu tegak di atas batangnya, semakin kokoh, semakin kuat, gitu. Itu sampai yu'jibu zurra', sampai tanaman itu membuat kagum penanamnya. Orang yang menanam itu kagum, luar biasa. Seperti itulah kondisi para sahabat. Ketika menjelaskan ayat ini, Syekh Salim menyatakan, yukhbiru ta'ala an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annahu rasuluhu haqqan bila syakin wala raih. Suma'atna ala ashabihi radiyallahu anhum بأوصاف المؤمنين الكمل والمتقين الخلص أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار رحيما برا بالأخيار غضوبا عبوسا في وجه الكافر ضحوكا بشوسا في وجه أخيه المؤمن. Dalam ayat ini Allah mengabarkan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa yaitu Rasulnya, utusannya yang sebenar-benarnya tanpa diragukan. Kemudian Allah pun memuji sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in dengan sifat-sifat orang mukmin yang sempurna dan sifat orang-orang muttaqin yang ikhlas. bahwa mereka itu keras kepada orang kafir, tapi menyayangi orang-orang yang baik. Mereka pasang muka masam dan cimbrut pada wajahnya ketika berhadapan dengan orang kafir, tapi berseri-seri penuh senyum pada wajah mereka ketika berhadapan dengan sesama mukmin. Kemudian Allah pun mensifati mereka bahwa mereka itu orang yang banyak mengamalkan amal-amal kebaikan dan amal terbaik yang terdekat kepada Allah adalah sholat. Disebutkan tarahum ruk'an sujjada. Kau lihat mereka itu ruku dan sujud. Disebut secara khusus sujud di sini karena seorang hamba dalam keadaan sujud berada pada posisi yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tarahum ruk'an sujjada. Untuk apa mereka ruku dan sujud? Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka hanya mencari karunia dan keridhaan Allah. Ikhlas. Kata Syekh Salim selanjutnya, kemudian Allah menerangkan sifat mereka bahwa mereka itu ikhlas karena Allah dan sangat berharap akan banyaknya pahala yang mereka dapat dari sisi Allah, yaitu surga yang mencakup karunia Allah dan juga keluasan rizki yang Allah berikan kepada mereka dan ridho Allah atas mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keridhaan Allah itulah yang lebih besar sebagaimana dalam At-Taubah 72, wa ridwanu minallahi akbar, dan keridhaan dari Allah itulah yang lebih besar. Selanjutnya kata Syekh Salim, wa qad dhahara fi ma fi nufusihim ala jawarihim. Allah menampakkan apa yang ada dalam hati mereka, Allah tampakkan dalam lahiriah mereka. Karena li'anna syai'al kamil fi nafs yadhharu 'ala safahatil wajh. Karena sesuatu yang tersembunyi di dalam jiwa itu akan nampak pada raut muka. Perasaan seseorang, kondisi jiwa seseorang bisa ditebak lewat raut muka orang itu ya. Kalau hatinya lagi sedih, mungkin enggak wajahnya berseri-seri, ketawa-tawa? Enggak. Kecuali yang stres bisa, sedih juga ketawa-ketawa. Tapi itu sudah sampai pada taraf berbahaya. Harus dirawat secara khusus. Kalau hatinya lagi senang, berseri-seri, senyum-senyum, ketawa-ketawa, gitu ya. Dan seterusnya. Seorang mukmin yang kondisi batinnya benar, berada di atas ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tampakkan lahiriahnya di hadapan manusia. Kalau kondisi batinnya itu benar, akidahnya, tauhidnya, segala-galanya, tawakalnya, mahabbahnya kepada Allah, khaufnya kepada Allah itu semuanya tertanam, itu akan nampak dalam perilaku lahirnya yang terlihat oleh manusia. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain yang niatnya ikhlas, amal-amalnya baik, semua orang yang memandang kepada mereka merasa takjub, merasa terpesona, merasa amat sangat kagum kepada mereka. Oleh karena itu Allah telah membesar-besarkan nama-nama mereka, menyebut-nyebut nama mereka dalam kitab-kitab yang lalu. Makanya dalam ayat tadi disebutkan, dzalika mataluhum fit Taurat wa mataluhum bil Injil. Itulah perumpamaan mereka yang telah Allah gambarkan dalam kitab Taurat dan yang telah Allah gambarkan di dalam kitab Injil. Jadi makna simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda-tanda mereka nampak pada muka dari bekas sujud mereka, kata Syekh Al-Utsaimin, yakni alamatum fi wujuhihim min athari sujud. Tanda-tanda mereka nampak pada wajah mereka dari bekas sujud, maksudnya nurul wajhi. Nuru wujuhihim min sujudihim lillahi azza wa jalla. Yaitu cahaya wajah. Wajahnya itu bercahaya, berwibawa, berkharisma. Bukan al-alamah allati takunu fil jabhah, bukan tanda hitam di kening. Memang benar kata beliau, tanda hitam di kening itu kadang-kadang disebabkan karena banyaknya sujud. Tetapi itu tanda lahiriah. Walaupun banyaknya sujud itu tidak ikhlas, campur bid'ah yang secara hakiki ibadahnya tertolak, tapi karena banyak sujud bisa hitam. Padahal ibadahnya ditolak, mungkin karena tidak ikhlas ya. Karena campur bid'ah ya, ibadahnya ditolak. Tapi karena secara fisik dia sering sujud, hitam si keningnya. Tapi dampak dari ibadah yang dilakukannya tidak tertanam dalam hati. Ibadahnya banyak, kita keningnya hitam, tapi maksiat tetap. Tetapi umpamanya dia itu tetap di dalam penyimpangannya, mungkin. Jadi bukan itu yang dimaksud yang lebih hakiki. Kata Syekh Al-Utsaimin, nurul wajh, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kalau kita membuka tafsir Ibnu Katsir tentang masalah ini, ada ungkapan dari salah seorang ulama yang menyatakan, barang siapa orang yang memperbanyak sujud pada malam hari, maka Allah akan tampakkan pengaruhnya pada siang hari di hadapan manusia. Entah bagaimana bentuknya, coba saja. Perbanyak salat malam, tapi jangan dibilang bilang. Apa sih pengaruh sholat malam pada waktu siang hari di hadapan manusia? Coba aja rasakan. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kata Syekh Salim Al-Hilali, hafizahullah, ketika menafsirkan tentang sifat-sifat sahabat yang dijelaskan dalam Al-Fath 29 tadi, yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Tanaman-tanaman tersebut, tanaman itu tadi gambaran sahabat. Yu'jibu zurra', mengagumkan penanam. Yang menanamnya, yang membinanya itu Rasulullah SAW. Liyaghidha bihimul kuffar, agar Allah ingin hendak menanamkan perasaan benci dalam diri orang-orang kafir kepada para sahabat. Orang-orang kafir benci kepada para sahabat dengan keistimewaan mereka. Imam Malik rahimahullah berdalil dengan ayat ini, liyaghidha bihimul kuffar. Kata beliau, siapa orang yang benci kepada sahabat, dia kafir. Berdasarkan ayat ini, liyaghidha bihimul kuffar, agar Allah menjadikan orang-orang kafir ini benci kepada para sahabat. Siapa yang benci kepada sahabat? Makanya rawafid, syiah rafidah yang membenci para sahabat dianggap kafir oleh Imam Malik karena mereka benci sahabat. Wa man ghadha as-sahabah radhiyallahu anhum fa huwa kafir li hadhihi al-ayah. Kata beliau, siapa orang yang membenci sahabat, dia kafir berdasarkan ayat ini. Sebab hanya orang kafir yang benci sahabat. Sejumlah ulama menyepakati pendapat Imam Malik ini, yang menyatakan orang yang benci kepada sahabat itu divonis sebagai orang-orang kafir. Oleh karena itulah, maka mereka mengkafirkan Syiah Rafidhah. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan berdasarkan hal tersebut, maka ketika ditanya, bolehkah memberikan fa'i kepada rafidah? Kata Syekh Al-Utsaimin, ayatun hadhil ayah as-salasah ayatun tubayinu mayastahikul fa'i min baitul mal walladzina yastahiquna al-fa'i hum ha'ulail asnaf as-salam minhum alladzina jamu min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladzina sabaquna bil iman. Ada tiga ayat yang lain. Pertama dalam surah At-Taghabun yang menyatakan wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang pertama. Kedua dalam Al-Hasyr ayat 9 dan 10 mereka berdoa yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladzina sabaquna bil iman. Ketiga dalam At-Taubah ayat 100 wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anshar. Tiga orang ini alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Tiga ayat ini menjelaskan tentang tiga golongan yang berhak mendapatkan fa'i dari Baitul Mal. Karena mereka berdoa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu iman sebelum kami. Siapa yang lebih dahulu iman sebelum kami? Para sahabat. Kata Imam Malik ketika beliau ditanya hal yuk turrafidah bidal fa'i, apakah rafidah boleh enggak dikasih dari fa'i? Kata beliau la yu'tuna bidal fa'i li'anna rafidah la yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Li'anna rafidah yarawna as-sahabah illa nafaran qalila. Yarawnahum kullahum kuffar wal yadu billah hatta Abu Bakar wa Umar. Yarawna annahuma kafiran wa annahuma mata 'ala an-nifaq wa annahuma irtadda ba'da mautin nabiy sallallahu alaihi wasallam sallallahu al-afiyah. Kata Imam Malik, Syiah Rafidah tidak boleh diberi fa'i. Karena Rafidah tidak pernah berdoa dengan doa Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni kami dan ikhwan-ikhwan kami yang lebih dahulu iman daripada kami. Ini tidak. Mereka tidak pernah berdoa seperti itu. Rafidah hanya memandang sahabat ini beberapa gelintir saja. Kata mereka semua sahabat murtad kafir kecuali empat orang. Di antara empat orang itu Salman Al-Farisi, Abu Darda, Amr bin Yasir. Kemudian Abu Bakar Umar pun dikafirkan. Dan dianggap mereka itu mati di atas kemunafikan. Sehingga ketika mereka menafsirkan salah satu ayat dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surah apa? Al-Haqqah ya. Wa anna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Sesungguhnya kami mengetahui bahwa di antara kalian adalah ada orang-orang yang mukadzibin. Mukadzibin itu orang-orang yang mendustakan. Kata orang-orang Syiah, maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar. Waliyadzubillah. Wa anna la na'lamu anna minkum mukadzibin. Kami mengetahui di antara kalian ada orang-orang yang mendustakan. Di antara kalian maksudnya di antara para sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW, maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar. Coba bayangkan. Abu Bakar yang oleh Rasulullah SAW digelari dengan gelar As-Siddiq, yang artinya maha membenarkan oleh orang-orang Syiah, dituduh mukadzib yang mendustakan dengan didalili oleh ayat. Oleh Rasul disebut As-Siddiq, oleh orang-orang Syiah disebut mukadzib. Bertolak belakang sekali mereka itu. Jadi Abu Bakar dan Umar dituduh sebagai orang-orang yang murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Imam Malik mengatakan la yastayquna minal fa'i syai'an li'annahum la yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladziina sabaquna bil iman ولكن يخصون الرحمة والمغفرة أو سؤال المغفرة والرحمة لمن يرون أنهم لم يرتدوا وهم نفر قليل من آل بيت واثنان أو ثلاثة أو عشرة من غيرهم. Kata Imam Malik, mereka tidak berhak diberi fa'i sedikit pun karena mereka tidak pernah berdoa dengan doa ya Allah ampuni kami dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu iman daripada kami. Akan tetapi mereka menghususkan meminta rahmat dan maghfirah hanya kepada orang-orang yang menurut anggapan mereka tidak murtad. Dua orang, tiga orang, empat orang, atau sepuluh orang. Selain itu murtad. Itu kata mereka. Kata orang-orang Syiah, Rafidah, ahlakahumullahu ta'ala. Oleh karena itulah, maka berdasarkan ayat tadi, bahwa Allah menjelaskan sifat-sifat para sahabat dengan sifat yang mengagumkan untuk menanamkan rasa benci pada diri orang-orang kafir terhadap para sahabat. Berdasarkan ayat ini, Imam Malik menyatakan siapa yang benci sahabat, dia kafir. Berdasarkan ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyengaja membuat orang-orang kafir benci kepada para sahabat, padahal para sahabat adalah orang-orang yang selalu bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam membela, membantu. Yang diumpamakan seperti sebuah tunas yang tumbuh di atas batang, kemudian memperkokoh, memperkuat dan menolongnya. Dan ini dalil, termasuk salah satu di antara bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hal tersebut dijadikan sebagai alat untuk membuat musuh-musuh Allah itu benci. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dan ingin memadamkan bara yang ada di dalam dada-dada manusia. Tapi Allah menyempurnakan cahayanya sekalipun orang-orang musyrik benci. Allah memenangkan dinnya walaupun orang-orang kafir tidak suka. Dan ini pernah diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab tarikhnya, juga Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yazalu Allahu yaghrisu fi hadzal din gharsan yasta'miluha fi ta'atihi ila yaumil qiyamah. Allah tidak henti-hentinya menanam di dalam agama ini satu tanaman yang Allah akan pergunakan di dalam mentaatinya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Terus ada orang-orang tertentu yang akan menyuburkan adin ini. Ini pun menunjukkan bahwa tanaman tersebut, tanaman tadi gambaran orang-orang yang iman seperti para sahabat. Tanaman ini akan terus ada. Istiqamah di atas ketaatan kepada Allah sampai datang urusan Allah. Mereka itu seperti yang dijelaskan dalam hadis Taifah Mansurah atau Al-Firqatuh An-Naziyah yang mutawatir, yang menyatakan la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum ala dzalik. Di kalangan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu umat, satu kelompok manusia yang tegak di atas urusan Allah. Mereka ini tidak bisa dimadharatkan atau dihinakan oleh orang-orang yang menentang mereka sampai datang urusan Allah dan mereka tetap dalam keadaan demikian. Yang dimaksud sampai datang urusan Allah, sering saya jelaskan, sampai datang angin yang bertiup ke tengah-tengah manusia. Siapa saja orang yang memiliki keimanan walaupun sebesar zarrah, kena angin itu akan mati. Sudah, sehingga tinggallah orang-orang kafir dan kiamat akan terjadi pada saat orang-orang yang ada di muka bumi hanyalah orang-orang kafir. Oleh karena itu, Taifah Mansurah atau kelompok yang selalu ditolong oleh Allah yang selalu tegak di atas kebenaran hanya sampai pada zaman itu, tidak sampai pada hari kiamat yang berupa hancurnya alam jagat raya. Oleh karena itulah maka musuh-musuh Allah tidak akan mampu membongkar fondasi kelompok ini. Tidak akan bisa mencabut akar dari golongan ini sekalipun mereka berkumpul untuk tujuan itu. Mereka sendiri sudah menyangka seperti itu walaupun mereka amat bercita-cita menghancurkan mereka. Orang-orang kafir bercita-cita menghancurkan orang-orang yang pilihan Allah tadi. Yang terjadi adalah karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa seusai setiap pembantaian yang dilakukan oleh orang kafir terhadap umat Islam, yang dibantu oleh pendukung-pendukung orang kafir dari kalangan munafik yang ada di umat ini, seusai pembantaian tersebut akan selalu muncul satu generasi Rabbani yang memiliki kekuatan yang dahsyat, tekad yang kuat, yang akan memperluas fondasi atau akar dari taifah yang akan membuat mereka itu selalu ada.